Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila sawabil sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina wa yaqahu qawlana. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang membuat sesuatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Para pendengar yang berbahagia, ayat dari surat Al-An'am ayat 21 ini adalah sangat erat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu surat Al-An'am juga ayat 20, menceritakan bagaimana sebelumnya itu bahwasanya Al-Quran diturunkan, mereka orang-orang kafir Quraisy ataupun orang-orang kafir pada saat itu sangat mengetahui laksana mereka mengetahuinya dengan anak-anaknya sendiri. Ini adalah perumpamaan, yang mana perumpamaan ini untuk menekankan memang mereka itu memang betul-betul tahu tentang Alkitab atau Al-Quranul Karim, tapi mereka masih mengambil jalan lain, seakan-akan tidak mengenalnya. Makanya Allah menggarisbawahi mereka itu adalah orang-orang yang merugi, dan mereka itu adalah tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kalau kita bayangkan, perumpamaannya adalah Al-Quran dengan orang tua yang mana tidak mengetahui dengan anak-anaknya sendiri. Tentu orang tua itu lebih tahu dan lebih mengetahui bagaimana sikap dan perilaku anak-anak tersebut. Begitulah juga sebetulnya mereka mengetahui tentang Al-Quranul Karim, tapi mereka masih mencari jalan lain, atau mereka merasakan ketakutan dengan datangnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW akan membawa malapetaka sama mereka, karena mereka tidak meyakini dan tidak mau mengimani. Padahal Islam datang dengan damai, Islam datang dengan penuh mengangkat martabat manusia, derajat manusia. Tapi bagi orang yang tidak meyakini itu, itulah selalu mereka berusaha untuk mendustakan. Makanya pada ayat 21 dari surat Al-An'am ini Allah berfirman, waman adlamu mimman iftara. Artinya siapa saja yang berbuat zalim, mimman iftara, terhadap orang-orang yang membuat suatu kedustaan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu tentang syariatnya, atau tentang apa saja yang diturunkan Allah, atau penciptaan langit dan bumi ini, masih saja mereka itu mengingkari. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau setelah mereka diingatkan ayat demi ayat, tapi mereka masih mendustakan ayat-ayat Allah atau kebesaran Allah yang ada di bumi ini. Makanya mereka itu dikategorikan adalah orang yang tidak pernah mendapat keberuntungan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia mereka mendapat keberuntungan, tapi di mata Allah mereka itu selalu sebagai digolongkan orang-orang yang azlam, orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang berbuat zalim. Karena apa? Karena ini bentuk perbuatannya adalah sudah melakukan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz Safiar, ya, memang banyak kita sekarang ini mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi yang lebih parahnya ini adalah orang yang sudah tahu betul-betul Allah menciptakan langit dan bumi ini, tapi mereka itu masih mau melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apakah memang dia itu memang tidak beriman atau bagaimana, Ustaz Sabir? Saya rasa kalau ditanya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keimanan sama kita semua. Hanya saja refleksi daripada keimanan itu tertutup dengan bentuk apa? Dengan bentuk lebih mencintai daripada kehidupan dunia ini. Kan begitu. Karena orang yang lihat sekarang ini hanya memprioritaskan prioritas materi, sehingga batasan daripada materi itu dapat menutupi keimanan. Kita contohkan sekarang, orang sibuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azan, ya contohnya. Kita sibuk dipanggilkan azan tanpa ada perbuatan, masih sibuk dengan masalah urusan-urusan dunia, lalai dia untuk menjawab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari satu sisi, kan begitu. Sehingga kita melihat banyak rumah-rumah Allah, bahkan kita tidak menafikan sendiri, kurangnya jamaah di masjid itu didasarin apa? Kurangnya kita merujuk kepada panggilan yang spontan, keimanan itu sendiri, kan begitu. Nah, disinilah kita lihat, sehingga apa? Sikit demi sedikit, terakhir kita dapat mendustakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari satu sisi, kan, kemudian gitu. Kalaulah kita benar benar meyakini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan menerima dan menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang disuruhkan kepada kita, akan tetapi karena kita apa? Lebih mengutamakan masalah apa? Masalah duniawi ya ini sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan dosa itu diakibatkan apa? Cenderungnya kita untuk lebih mencintai kepada masalah duniawi, lupa kepada akhirat. Kan begitu ini, Ustaz, ya? Ya. Jadi yang kita sendiri, saya juga masih bertanya sendiri ini, Ustaz. Seperti banyak orang yang mengerti ya ini ayat-ayat, ya saya contohkan gitu. Kita masih mengerti ayat-ayat. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengapakan kepada kita jangan berdusta gitu. Tapi sekali-sekali kita juga mau berdusta gini. Apa dapat dikatakan golongan kita orang yang telah berbuat aniaya ini, zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Bisa dianggap itu. Bisa dianggap karena kan? Bentuk salah satu perbuatan zalim itu yang dibahasakan dalam Al-Quran, itu adalah salah satu orang yang menganiaya dirinya sendiri. Itu adalah salah satu dari bentuk kezaliman. Artinya dia menzalimi orang lain dengan cara misalnya perampasan harta, itu mereka lakukan. Itu pertama. Kedua, menzalimi diri sendiri dengan berbuat syirik. Nah, ini yang bahayanya begitu. Kayak mana nih, Ustaz, ini masuk? Menzalimi diri sendiri dengan berbuat syirik. Karena syirik itu kalau dibahasakan dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini saya contohkan, Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu. Karena kita enggak yakin atau kurang tadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan gitu. Saya bercita-cita ini pingin menjadi apa, begitu kan. Kemudian kita udah berdoa, melakukan ibadah, kemudian yang kita tuju itu tidak ini. Pada satu ketika, waktu yang mendesak, kita pergi gitu. Kemana? Ke tempat orang yang dapat dikatakan sekarang ini gak mau dibilang dukun, ahli hikmah. Kita minta ke situ. Apakah itu satu perbuatan yang syirik juga, Ustaz? Iya. Selama perbuatannya itu, garis besarnya, selama perbuatannya itu adalah menyekutukan Allah, itu termasuk syirik. Begitu. Oh, begitu. Artinya begini, kalau dia datang kepada seseorang, dia meminta kepada seseorang itu supaya seseorang itu mengabulkan apa yang menjadi hajatannya. Nah, kalau seperti itu sudah menjadi niatannya, maka itu adalah perbuatan syirik. Zalim diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Disebabkan apa? Karena permintaan itu hanya kita minta hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kalau kita minta tolong gitu, Ustaz. Saya contoh, ini hilang kereta. Kan begitu ya? Hilang kereta, sibuk kita. Kan begitu? Jadi tidak kita sudahlah kita sholat tahajud, tak dapat-dapat juga. Rupanya yang betul bukan tahajud katanya. Ditanya sama Pak ahli hikmah ini si pulan gitu kita bilang kan ya. Berhasil pula-pula melalui jalan sini. Itu kayak mana? Apa termasuk juga kita perbuatan menzolimi dan mendustakan ayat-ayat Allah? Iya, termasuk mendolimi. Mendolimi juga, diri sendiri dan mendustakan ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu qatabayyana rusdu minal ghaib. Artinya jelas, sudah jelas kebenaran itu. Jadi enggak ada diragukan lagi. Tak ada diragukan lagi. Jadi kalau hilang biarlah hilang itu ya kan. Bukan masalah hilang kalau biarkannya hilang, tapi cara menyelesaikan permasalahannya itulah menjadikan diri dia itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita memang diupayakan harus berikhtiar. Apa itu tidak artinya bisa dikatakan berusaha. Ikhtiar itu, Ustaz? Ya? Tidak bisa dikatakan ikhtiar. Kalau dikatakan ikhtiar, kenapa dia harus meminta tolong kepada orang-orang ahli hikmah atau dikatakan dukun atau yang lainnya? Apakah tak ada cara yang lain untuk berikhtiar? Karena seorang kalau sudah mendatang kepada tempat yang seperti itu, dia berarti sudah mempercayakan sepenuhnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada selain Allah, seakan-akan dia yang tahu kejadian itu. Padahal ayat Al-Qur'an sudah sangat keras mengatakan la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mata dri nafsun kan gitu. Maka taksibu ghadan, di antara indikasinya seperti itu, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan kita buat. Apa yang kejadian akan datang pun kita tidak tahu. Jadi meluruskan paham ini kayak mana, Ustaz? Untuk meluruskan paham ini kita harus berbuat itu adalah sesuai dengan keimanan kita kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah sambil berikhtiar, berusaha. Maka harus dilakukan penyelidikan, penelitian dan segala macam caranya itu guna ya, untuk menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Karena kalau sudah masuk lingkungan syirik, inna syirka la zulmun azim, itu adalah orang yang paling bahaya, orang yang paling zalim. Karena dalam ayat ini seakan-akan itu dalam bentuk pertanyaan, tapi dia tidak perlu jawaban. Oh begitu, sudah jelas. Wa man adlamu, siapa yang lebih berbuat zalim itu? Siapa? Allah mengatakan mimman iftara 'ala Allah, mereka berani mendustakan tapi memakai nama Allah. Oh begitu. Nah, atau di hadapan Allah. Ini kan atau apa dengan tujuan mereka itu dengan memakai nama Allah atas semuanya itu adalah Allah. Itu yang salah seperti itu. Kebanyakan yang kita lihat au kadzdzaba bi ayatihi. Ya, mendustakan ayat. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu kita jadikan keimanan bagi diri kita, tapi masih mempercayai tentang apa yang dikatakan oleh seorang peramal, apa yang dikatakan oleh seorang dukun. Itu sudah jelas, garis pemisahnya Islam itu sudah jelas, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ketika kita menganggap seseorang itu dapat menyelesaikan masalah, itu sudah salah. Tapi Ustaz, itu permasalahan Allah yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Karena jadi kita melihat garis pemikirannya, Ustaz, niatnya itu seperti itu. Kita begitu melihat orang datang ke ahli, maka kemudian dia bilang, aku juga menggunakan ayat Allah gitu. Dibandingkan aku juga ruku malam gitu kan. Tapi enggak terkabul-kabul juga, Ustaz. Jadi ada di sana. Iya kan? Masalah memakai ayat dengan tidak. Setan juga bisa membaca ayat ya, Ustaz ya? Iya. Cuman begini, Ustaz Sapiar. Bukan permasalahannya membaca. Mana kita tahu orang membaca apakah itu memang betul tujuannya untuk zikrullah atau untuk meminta maunah pertolongan kepada Allah atau tidak, kan gitu. Iya. Kadang-kadang niat orang membaca itu tidak sampai tujuannya semata-mata karena Allah, tapi tujuannya adalah untuk lain. Makanya mudah sekali bacaan Al-Qur'an itu dimasukkan dengan bacaan yang lain yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itulah yang menyebabkan syirik tersebut. Semacam mantra dia. La Arabian wala Qur'anian wala hadisan. Jadi tidak dari Al-Qur'an, tapi dari bacaan-bacaan yang mana biasa dipakai. Itulah yang salah itu. Memang kalau kita lihat baca dengan bismillah, baca dengan ayat ini, tapi ada yang disisipkan, itulah yang ditolak mentah-mentah dalam Islam, dilarang. Tidak ada tawar-menawar masalah itu. Jadi itulah yang dilarang keras dalam Islam sesuai dengan ayat ini, waman adzlamu mimman iftara 'ala Allah, berani dia memakai nama Allah tapi ada amal yang lain bukan yang disyariatkan oleh Allah. Inilah yang harus kita jauhi sehingga kita mudah terlindung dari Allah, sehingga kita tidak kena murka Allah, sehingga kita jauh, dan mudah-mudahan dengan itu semuanya kita dapat menyempurnakan keimanan kita, terus meningkatkannya hari demi hari. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini dapat menjadikan merenungkan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jualah yang memisahkan kita. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Sapiar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.